Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para syabab dan jemaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kembali kita lanjutkan daurah ini pada hari yang kedua, yaitu Umul Ahad, pada hari Ahad ini. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan fatwa daripada Syekhi, itu Syekh saya atau Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, yang terbaru yang difarkan oleh beliau di Nijazan, kampung beliau, pada tanggal 8 Syawal yang lalu. Sekarang kita masih berkisar bulan Syawal. Dan ini fatwa beliau yang kedua. Sedangkan fatwa beliau yang pertama adalah tanggal 3 Rajab yang lalu. Rajab, Syaban, cuma jarak 2 bulan. Rajab, Syaban, kemudian Syawal. Dan fatwa beliau tanggal 8 Syawal kemarin itu adalah mempertegas kepada kaum muslimin, secara khusus adalah salafiyin, di mana sebagian mereka-mereka hizbiyin, ya, haddadiyin, mereka-mereka ini merasa ragu dan mengingkari bahwasannya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala ra'ah tidak mengatakan perkataan yang seperti itu, yaitu ketika beliau menjelaskan tentang Syekh Yahya Al-Hajuri dan melarang para syabab untuk belajar ke Damaj. Nah, sudah tentu juga dilarang para syabab untuk belajar dengan orang-orang yang merupakan murid beliau, yang menyeru kepada beliau, yang menyeru kepada mazhab Al-Hajuriyah, itu dilarang oleh beliau. Nah, subhanallah, dan fatwa ini itu sudah kita copy pada pertemuan yang lalu, dan kepada ikhwah yang belum memiliki, saya rasa ini asalnya fotokopi, diperbanyak kembali, ya Ustaz, ya, dibagikan dan kalian sebarkan. Fatwa ini Syekh menyuruh menyebarkan, sebarkan, suruh sebarkan oleh dia. Soal adalah pertanyaan kepada beliau, nasruhu ya Syekh, kata Syekh, unsuru, kata Syekh, sebarkan, fa'inal haq wadhih, karena kebenaran itu sudah jelas. Jadi kepada para sahabat, para ikhwan, astaghfirullah, yang tidak hadir pada pertemuan yang lalu, saya mengharapkan untuk kalian miliki dan kalian dengar kembali rekamannya pada hari Sabtu kemarin. Dan ada pertemuan yang lalu, ada ketinggalan dalam penyebutan bagi saya, yaitu subhanallah tentang yang sebenarnya ini sudah saya sampaikan di majelis pertama di Masjid Uthman bin Affan sepekan setelah saya pulang umroh tahun ini. Itu sudah saya sampaikan dan sudah alhamdulillah disebarkan oleh ikhwah di internet dan dimuat oleh Abdul Ghafur di situsnya, yaitu fatwa daripada beliau juga secara langsung, lisan bilisan atau syafahiyat. Yang ketiga itu yang bertanya adalah murid saya Yusuf Yahya, sekarang di Madinah dia. Dan kita pertanyaan itu ada saya dan ada Ustaz Wildan. Ditanyakan tentang seorang yang menolong atau menyeru kepada mazhab Al-Hajuri atau Syekh Yahya Al-Hajuri. Ditanyakan kepada beliau, ada seorang membantu atau menolong dan menyebarkan atau mengajak kepada dakwah Syekh Al-Hajuri. Tanyakan kepada beliau pada saat itu sikap kita bagaimana? Pertanyaan. Tanya sikap kita bagaimana? Dan orang ini kata Yusuf ya kepada Syekh, ada di pondok kita, artinya ada di mahat kita. Saya menjawab, utruduhu, usir dia, jangan kalian tinggalkan walaupun sesaat, la tatrukuhu walau sa'at, jangan kalian tinggalkan walaupun sesaat. Dan bahkan kata beliau, kalau kalian memiliki kekuatan, mampu kalian memiliki kekuatan, ya, usir dan suruh pergi dia. Jangan kalian pejamkan mata kalian sebelum terbuka mata kalian, kata dia, mata kamu, dia sudah berangkat dari kamu. Arti menuju pada kita sini adalah sangat cepatnya dia diusir daripada tempat tersebut. Ini cuma dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, fatwa dari Rasul Muhammad. Kalau ada orang-orang haddadiyin dan orang hizbiyin yang tersibroh atau yang ragu dengan fatwa seperti ini, ya, suruh dia menelpon Syekh Muhammad Al-Badr Khalil langsung. Dan juga fatwa yang ada kita fotokopi ini ada rekamannya dan ada suaranya. Dan insyaallah ta'ala, kalau dia ragu dengan transkrip seperti ini, kasih suaranya, suruh dengar kepada dia. Tidak ada orang minta rekaman kan? Kadang-kadang, mana rekamannya? Itu kan? Rekamannya mana? Jadi sekarang subhanallah, ya, fatwa masyayikh, ya, perkataan masyayikh, orang sekarang tidak menerima kabar dari orang-orang yang tikoh di kalangan para ulama sendiri. Mungkin di kalangan mereka tidak tikoh karena bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Walaupun tahun-tahun yang lalu di sisi mereka tikoh, terpercaya, tapi karena fatwa yang dibawa, yang disebarkan atau yang diberikan kepada mereka tidak mencocoki hawa nafsu mereka, sehingga mereka menganggap tidak tikoh, atau mereka menganggap adalah kezab dan sebagainya, berbuat tuduhan. Insyaallah ta'ala subhanallah, kita di kalangan orang salafiyin, ya, khabar thiqah yang orangnya thiqah walaupun dia sendirian itu diterima. Karena di zaman dulu juga, di zaman para imamus salaf, ya kan, Imam Bukhari atau zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya, zaman aimmatu al-huda, tak ada para ulama itu menanya kepada imam fulan, syekh fulan, mana kasetnya, mana rekamannya, ada demikian? Tak ada kan? Nah, sekarang karena zaman berubah, sebab situasi berubah, ya, ditanya kasetnya mana, rekamannya mana, dan sebagainya, ya, tulisannya mana, sekarang sudah ada, ini tulisan, rekaman ada, suara syekh direkam itu. Nah, kalau dikasih kepada dia, dia katakan, ini mungkin bukan suara syekh. Tentu kita tanya dengan dia. Telinga ente berair atau bukan berair? Sebab. Hati ente buta atau bukan buta? Ente tahu enggak siapa si Muhammad? Tanya dengan dia itu. Ya? Kalau dia tidak tahu Syekh Muhammad, wajar. Sebab. Dan sangat besar kemungkinan dia tidak tahu. Hatta Muhammad Ja'far sendiri enggak tahu si Muhammad. Jangan Muhammad Ja'far perjumlah rahmatullah. Tawud Bengkulu aja enggak tahu si Muhammad. Dan tidak pernah ketemu si Muhammad. Tidak tahu dia. Hatta murid-murid saya yang sudah mereka gaib, yang sudah mereka rusak, ya, baik itu Zakwan dan kawannya, tidak tahu dengan si Muhammad. Karena itu wajar mereka kalau mengingkari nanti kata, oh ini bukan suara si Muhammad, karena tidak tahu si Muhammad. Terima. Karena tidak tahu semua si Muhammad. Orang seperti ini berarti merahmatullah. Dan coba perkataan saya kepada dia mengatakan, wa in kunta la tadri fatilka musibah. Kalau kamu tidak tahu itu adalah musibah. Wa in kunta tadri fal musibah adab. Kalau kamu tahu, musibah lebih parah lagi. Artinya kalau tahu dia itu suara si Muhammad, kemudian diingkari oleh dia, itu musibah lebih besar lagi. Tapi saya yakin kebanyakan mereka dari kalangan haddadiyin. Haddadiyin subhanallah. Ya, yang khusus Indonesia ya. Kalau Yamaniin kemungkinan subhanallah tahu mereka. Mereka mungkin dulu sebelum terfitnah berangkat haji atau berangkat umroh singgah rumah Syekh Muhammad dan sebagainya. Tetapi Indonesiin secara khusus mulai daripada Abu Gubar atau Abu Hurab subhanallah sampai kepada Muhammad Ja'far sendiri, sampai kroco-kroco enggak tahu si Muhammad. Enggak tahu. Itu yakin saya. Ya, so mereka nggak pernah ketemu, nggak pernah ketemu. Di mana mereka ketemu? Gembar-gembor mereka ketemu tidak ada. Walaupun kemarin diisukan para jemaah rahimakumullah, ya, ketika Dajjal itu mau berangkat umroh, dia mau ketemu Syurobi, mau ketemu Syebulan, mau ketemu Syebulan, mau ketemu Syebulan, satu pun tidak ada nyabilnya, nyatanya nggak ada. Maka oleh karena itu rahimakumullah dalam perkara seperti ini. Kalau kita sebagai salafiyin dengan ada fatwa, ada penjelasan para ulama dan ada rekaman, rekaman ada atau tidak ada, kalau kabar itu dibawa oleh orang thiqah sudah kita terima. Tidak perlu kita cari hilah, cari jalan lari atau keluar atau cari alasan untuk menolak fatwa tersebut. Sebab cara demikian adalah cara hizbiyin. Cara orang hizbiyin yang demikian ini menolak fatwa subhanallah. Bagaimana? Allah Nabi Sallallahu itu sedikit pengulasan tentang fatwa yang kita buka kemarin kepada ikhwah asmakumullah yang tidak sempat, yang belum sempat hadir kemarin. Anda butuh kopi ini dan juga sudah diterjemah oleh Ustaz Masrur mungkin insyaallah ta'ala, kalian baca di situ, kalian ambil untuk kopi, perbanyak dan sebarkan. Kalau kalian mau rekamannya, insyaallah saya punya rekamannya. Nanti saya tinggalkan di sini insyaallah. Karena kalian punya rekamannya. Apa sebab? Paham itu? Allah Alaihi Wasallam. Sedikit kembali sama rahmatullah. Pada pertemuan sesi pertama kemarin di Masjid Nurdin. Ya. Saya ada kesalahan menyebutkan nama seorang rawi. Ya, seorang muhaddits. Dan kesalahan dan saya harapkan pada anda sekalian ini saya perbaiki. Nah, sama orang juga nanti bagian teknisi untuk diperbaiki juga. Nanti jadi celah bagi orang, ya kan? Jadi celah bagi orang untuk mencari kesalahan. Subhanallah, ya. Para doa salafiyin itu kalau nampak satu kesalahan subhanallah, seluruh kewajiban ditutup oleh dia. Jadi kalau mereka 1000 kesalahannya nampak, ditutup oleh mereka. Tidak disebarkan, malah ditutup. Tapi kalau dari salafiyin nampak oleh mereka kesalahan satu disebarkan seantero dunia tahu. Ya, yaitu pada pertemuan yang lalu tentang adab yang saya sebutkan surah Makmullah, kejadian yang terjadi dan ini riwayat beredar dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim hadis yang pertama dalam Kitabul Iman. Ya, daripada Imam Yahya Ibn Ya'mar. Yahya Ibn Ya'mar, beliau ini menjelaskan kepada kita bahwa beliau berangkat ke Madinah atau Mekah melaksanakan umroh atau haji. Melaksanakan umroh atau haji dengan salah seorang sahabatnya yaitu Humaid Ibn Abdurrahman Al-Himyari. Ini namanya. Nama imam yang berangkat bersama beliau itu adalah Humaid Ibn Abdurrahman Al-Himyari. Kemarin saya telah sebutkan Abdul Hamid. Saya revisi kembali bahwa nama kemarin itu salah. Yang rohif adalah Humaid Ibn Abdurrahman Al-Himyari. Dengan Imam Yahya Ibn Ya'mur atau Ibn Ya'mar. Ya'mar, beliau ini subhanallah, dua orang tabi'in yang datang ke kota Madinah atau Mekah melaksanakan haji atau umrah ingin bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling alim, yang paling berilmu. Rasulullah SAW sudah meninggal. Di Basrah pada masa itu sudah muncul pemikiran Qadariyah. Itu pemikiran Qadariyah. Sebab beliau berangkat ke Madinah. Ya, berangkat ke Madinah dengan harapan bisa bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan dan menjawab syubhat atau fitnah yang terjadi di negeri mereka. Itu dibahas di Basrah karena munculnya pemikiran Qadariyah. Sebab berangkat mereka. Wa subhanallah, qadarul masyafa'al, Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan kebajikan atas mereka berdua. Ketika mereka masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpapasan pada masa itu ketemu dengan Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketemu dengan dia. Dan ditanyakan tentang bagaimana hukum terhadap orang yang mengingkari qada dan qadar tersebut. Ini hadis seperti yang saya jelaskan berakhir tadi adalah kami lihat dalam Sahih Muslim. Bagaimana? Di sini kemarin saya jelaskan adalah menunjukkan kepada kita adab. Ya, terjadi fitnah. Apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana? Ini diajar oleh mereka. Rahimahullah salam menunjukkan kepada kita. Mereka subhanallah, Imam Yahya bin Ya'mar dan Imam Humaid Ibn Abdurrahman Al-Himyari, mereka berdua dari tabi'in, ulama besar pada masa itu di Basra. Ya, ulama kibar di Basra pada masa itu. Bukan cicungu-cicungu dan mengkeprocol, sebab ulama dan tabi'in yang merupakan hidup di generasi mufaddalah. Tetapi ketika ada musibah fitnah yang besar seperti itu, bukan langsung dia olah sendiri atau dia kerjakan sendiri atau dia paham sendiri atau dia selesaikan sendiri. Tidak. Mereka cari dan mereka temui orang yang lebih berilmu daripada mereka untuk menyelesaikannya. Kita sekarang kan tidak. Sebab tidak kita cari orang lebih bermuda, tapi kita selesaikan sendiri. Dan bahkan lebih antik lagi, bukan orang yang berilmu dicari oleh dia, tapi orang yang bodoh. Yang tidak ada pemahaman, fikir, sebab-sebab sekali para jemaah rahmatullah dalam keimanan tersebut. Dan mustajil tergesa-gesa untuk menyelesaikannya. Ini hari kita, hari-hari ini, di zaman kita. yang kurang beradab terhadap ulama-ulama besar yang padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita al-barakatu ma'a kabirina. Keberkatan itu Allah berikan bersama dengan orang-orang tua kita. Tua dari sisi ilmu dan tua dari sisi keilmuan dan tua dari sisi umur. Ini baca dalam syarah Adab Mufrad. Imam Bukhari menjelaskan Syalbani dan disarankan oleh beliau. Husain Awisa mengatakan al-barakatu ma'a akabirina. Ini menunjukkan kepada kita akabirina adalah orang-orang tua kita. Orang tua kita dari sisi ilmu, dari sisi umur. Itu keberkatan ada pada dia. Ini tidak ada kita. Sebab para syabab dan para pemuda dan para da'i-da'i yang baru selesai tahun, dua tahun, tiga tahun, mereka rahmatullah atau empat tahun, atau lima tahun, atau tujuh tahun, kata mereka, atau sepuluh tahun di Yaman, di Damat, sebagainya, sudah menjadi ulama besar dia. Ini kibir, sombong sebab. Tidak ada keberkatan dalam hidup seperti itu. Ya? Kita serahkan pada tua sebab. Kita serahkan pada tua menyelesaikannya. Ya, fitnah itu diserahkan kepada orang-orang tua kita menyelesaikan supaya aman, supaya kita terbimbing dan tertuntun di fitnah tersebut. Dan ini diantaranya kisah ini, subhanallah, kisahnya panjang. Ada kuliah halus saat ingkaskan dibikin pada kalian dalam angkar revisi yang kemarin. Ya, jadi subhanallah, jangan kita ya menganggap diam kita dalam fitnah, kemudian kita serahkan kepada ulama yang besar menyelesaikan dan sebagainya, bukan suatu kebodohan itu. Ada salaf kita dalam perkara ini. Ada salaf kita dan ada ulama yang mendului kita dalam perkara yang seperti ini. Kalau mereka ditanya, siapa yang mendului kalian dalam ulama, para ulama sebelum kalian, siapa menduluinya? Yang kalian lakukan seperti itu, siapa? Baca sejarah surah Makmullah di zaman para sahabat, zaman tabi'in, atba'u tabi'in, di zaman Imam Ahmad. Ada orang-orang cucunguk muda sebab kroco-kroco yang masih muda yang belum mumpuni dan belum mungkin dalam keilmuan dan pemahaman, belum kokoh, belum rasih kakinya dalam keilmuan tersebut berbicara, tidak ada, tidak ada sebab. Sekarang kita tidak, di zaman kita ini seluruhnya berbicara dengan pandangan-pandangan yang ghoraib, pendapat-pendapat yang aneh dan asing, dan ujung-ujungnya adalah terjadi pencelaan kepada para ulama. Ujung-ujungnya. Dan ini adalah ciri-ciri manhajul haddadiyah yang paling terdepan pertama kali. Ta'an, al-waqi'ah, pencelaan, cacian, makian kepada ulama besar. Ini ciri-ciri yang terdepan di kalang manhaj, baik itu hajuriyah atau hadadiyah rahmatullah. Ya. Dan juga kisah kedua saya jelaskan pada kalian kemarin, pada antum sekalian subhanallah, tentang kisah yaitu bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abu Musa Al-Asy'ari di dalam menyelesaikan fitnah di zaman dia. Ya. Dan riwayat ini dalam Sunan Ad-Darimi dijelaskan, dinukil oleh Syekh ya Abdul Malik Rambani dalam kitabnya Surah Maqbullah, yaitu Madarikun Nadar fi Siyasah. Ini kitab Surah Maqbullah menjelaskan kepada kita tentang fitnah khawarij yang terjadi di Jazair. Fitnah khawarij yang terjadi di Jazair. Nah, dalam kisah Surah Maqbullah disebutkan oleh beliau kepada kita bahwasanya ya Imam Abu Musa atau sahabat yang mulia kepada Abu Musa Al-Asy'ari melihat di satu masjid di negeri Basra tersebut adalah orang mengadakan zikir bersama, ya zikir bersama nampak oleh beliau. Bagaimana? Ya, kata beliau kepada Ibnu Mas'ud, kata dia, ya Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran angkartuhu. Kata dia, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman, saya melihat di masjid tadi suatu perkara, suatu perbuatan dan pekerjaan dan amalan yang saya mengingkarinya. diingkar oleh beliau. Jemaah. Walam ara alhamdulillah illa khaira. Dan saya tidak melihat kecuali itu adalah kebajikan. Fama huwa? Apa dia yang kamu lihat itu, kata Ibnu Mas'ud? Faqala, kata Abu Musa Al-Ash'ari mengatakan, in ista fasatarahu. Kamu, kalau kamu hidup menjelang ke masjid ini, kamu akan melihatnya. Ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadhiruna shalah. Saya, kata beliau, melihat di masjid. Saya lihat di masjid kaum berhalqah-halqah, ada halqahnya. Ada kelompok duduk bersama. Ya? Mereka duduk bersama. Dan mereka ini duduk bersama tersebut dalam rangka menunggu sholat. Dalam rangka menunggu sholat. Wa fi kulli halqatin rajulun. Di setiap halqah yang ada itu, kata beliau, setiap halqah yang ada itu, ada seorang lelaki yang memimpinnya. Jemaah. Ya, wa fi aydihim hasan. Di tangan-tangan mereka ini ada batu-batu kerikil. Batu-batu kecil itu, bijian. Fayaqul, berkata pimpinannya. Artinya orang ini mimpin daripada halqah, dari satu orang itu berkata, "Kabbiru mi'atan." "Kabbiru mi'atan." "Kabbiruna mi'atan." Kata dia, takbir kalian 100 kali. Bertakbirlah mereka 100 kali. Artinya ini perintahkan oleh ibaratnya mursyidnya atau musyrifnya. Diperintahkan oleh dia bertakbir kalian 100 kali. Maka yang memegang biji-bijian tadi bertakbir 100 kali, dihitung oleh dia dengan biji-bijian tadi. Sebab Allah. Saya pun kemudian dia ulang lagi, setelah selesai 100 kali dia katakan, "Halilu mi'atan." Kalian ucapkanlah kalimat la ilaha illallah 100 kali. Fayuhalliluna mi'atan. Mereka mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Selesai dengan biji-biji tadi, kemudian dikatakan lagi oleh dia, sabbihu mi'atan. Bertasbihlah kalian yang mengucapkan subhanallah, subhanallah 100 kali dengan biji-biji tadi. Fayusabbihuna mi'atan. Kemudian dia bertasbih, mereka tersebut bertasbih 100 kali. Qala, berkata itu masuk kepada Abu Musa. Bagaimana? Famadza qulta lahu? Kata beliau kepada Abu Musa, Ibnu Mas'ud mengatakan kepada Abu Musa radhiyallahu anhu, mengatakan, apa yang kamu katakan kepada mereka itu? Artinya apa yang kamu bilang kepada mereka tersebut? Bagaimana? Kata beliau, ma qultu lahum syai'an intidhar ra'yik au intidhar amrik. Saya tidak mengatakan sesuatu apapun kepada dia. Saya tidak mengatakan kepada apa mereka sedikit pun tidak berkata saya. Kenapa? Saya menunggu pendapat kamu dan pandangan kamu bagaimana. Subhanallah, rahmatullah, melihat fikirnya para sahabat. Ya, saya menunggu, kata dia, pendapat kamu bagaimana ya Ibnu Mas'ud. Pandangan kamu bagaimana? Bagaimana? Ini adab sebab. Oleh karena itu terang oleh beliau ini. Ya. Abu Musa subhanahu, apa yang kurang bagi dia? Abu Musa Al-Ashari, apa yang kurang bagi dia? Dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat. Bukan orang lain, sahabat dia. Ya. Ibnu Mas'ud adalah sahabat. Dapat kabar bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika melihat kejadian demikian, bukan langsung dia lakukan sendirian, bukan langsung dia olah sendirian, bukan langsung dia larang sendirian, bukan langsung dia selesaikan sendirian, dah. Tapi dia tunggu orang yang lebih akhlak. Dia tunggu orang yang lebih alim daripada dia. Allah diajar kita oleh para ulama dan para sahabat untuk melakukan demikian dalam agama dan din kita ini. Bagaimana? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Afala amartahum ay ya'uddu sayi'atin wa dhamanta lahum an la yadhi'a min hasanatihim?" Kata beliau kepada Ibnu Mas'ud, kepada Abu Musa Al-Ash'ari kata Ibnu Mas'ud, kenapa kamu tidak memerintahkan kepada mereka untuk menghitung-hitung kesalahan mereka? Dan kamu menjamin bahwasanya kebajikan mereka tidak akan hilang sedikit pun. Kenapa kamu tidak perintahkan demikian? Kenapa kamu tidak memerintahkan kepada mereka untuk menghitung kesalahan dan dosa mereka? Kenapa hanya menghitung tentang kebajikan? Subhanallah, Allahu Akbar, sebagian perintah rahmat Allah. Kenapa kamu tidak perintah kepada mereka tersebut untuk menghitung kesalahan mereka? Dan kamu menjamin bahwa kebajikan mereka tidak akan hilang. Bagaimana? Summa mada wa madaina ma'ahu hatta ata halqatan min tilkal hilal. Kemudian maksud berangkat. Berangkat ke masjid dan kami berangkat bersama beliau. Sampai ditemui satu halqah, satu kelompok daripada kelompok-kelompok yang ada tersebut, fawaqafa 'alaihim faqal. Kemudian maksud berdiri di hadapan mereka dan mengatakan, ya, ma hadzal ladzi araakum tasna'un? Ya, apa yang kalian lakukan ini wahai kaum muslimin atau para tabi'in yang ada pada masa itu, para rahmatullah, mereka bertemu para sahabat, tabi'in mereka. Ya, bertemu dengan para sahabat. Zaman tabi'in kejadian. Ya, apa yang kalian lakukan ini? Kata mereka, qalu ya Abu Abdurrahman. Mereka menjawab, ya Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud. Hasan na'uddu bihi takbira wa tahlila wa tasbih. Ini adalah biji-bijian dan batu-batuan yang dengan ini kami menghitung berapa jumlah tasbih, berapa jumlah subhanallah, berapa jumlah dikit-dikit yang kami hitung sampai 100. Allahu Akbar, la ilaha illallah, kami hitung dengan ini. Batu terkecil yang kami hitung dengannya, bacaan takbir, bacaan la ilaha illallah, bacaan subhanallah. Bagaimana? Qala fa'uddu sayi'atikum fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Kata beliau, kalian hitung kesalahan-kesalahan kalian. Kalian hitung kesalahan-kesalahan kalian, kata beliau, dan saya menjamin bahwasanya kebajikan kalian tidak akan hilang sedikit pun. Sedikit pun tidak hilang kebajikan kalian. Saya menjamin, kata beliau. Seperti rahmatullah bersabar. Hitung kebajikan kalian. Ya. Hitung kebajikan, hitung kesalahan kalian. Hitung kesalahan kalian dan kebajikan kalian. Saya yang menjamin tidak akan hilang sedikit pun. Wahai hakam ya Aba, ya ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecelakaan bagi kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asra' ahlakatukum. Alangkah cepatnya kebinasaan menimpa kalian. Haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Alangkah cepatnya kebinasaan menimpa kalian. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebar di berbagai belahan dunia. Dan di hadapan kalian, saya dan Abu Musa al-Asari. Dan para sahabat yang lain. Bagaimana? Wahadhi thiyabu lam tabla. Dan ini pakaian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kain kafannya dikubur belum hancur. Belum hancur para jemaah rahimakumullah. Wa aniyatu lam taksur. Dan bajana-bajana yang beliau gunakan belum hancur. Walladzi nafsi biyadihi. Dan demi yang jiwa saya berada di tangannya, itu Allah tabaraka wa taala. Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Demi yang jiwa saya berada di tangannya, sesungguhnya kalian ini, moga-moga kalian ini berada di suatu petunjuk, suatu ideologi yang lebih afdal, yang lebih benar daripada agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah. Aumuntafihu baba dhalalatin. Atau kalian ini, kata beliau, muftafihu babi dhalal. Atau kalian ini adalah orang-orang yang membuka pintu kesesatan. Artinya kalian yang pertama membuka pintu kesesatan seperti ini. Bagaimana? Qalu wallahi. Mereka jawab, Ya Aba Abdurrahman, demi Allah. Ya. Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Kata dia, Ya Aba Abdurrahman, Ya Abda Mas'ud, tidaklah kami menginginkan kecuali kebajikan. Artinya yang kami lakukan ini adalah kami ingin melakukan kebajikan. Dhaniyah subhanakallah. Sepertinya sangkaan perkiraan. Wa sadaqallahu tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada kita, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Allah azza wajalla, "Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala?" Katakan kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang merugi di dalam amalannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu mereka-mereka yang sia-sia hasil usaha mereka di dunia. Sia-sia hasil usaha mereka di dunia. Sementara wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sunnah. Sementara mereka mengira, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan kebajikan. Jadi mereka katakan, "Ya Abdurrahman, ma aradna illal khair. Ya Ibnu Mas'ud, tidak kami menginginkan daripada amalan kami ini kecuali kebajikan. Kami sebenarnya menginginkan kebajikan." Bagaimana? Kata beliau, "Wa kam min muridin lil khair la yusibahu." Berapa banyak orang yang ingin mengamalkan suatu kebajikan? Berapa banyak orang yang ingin suatu kebajikan tetapi lain yusibah, sekali-kali tidak tepat sasarannya pada kebajikan tersebut. Dia ingin kebajikan. Berapa banyak suara rahmatullah kaum muslimin yang ingin mengamalkan kebajikan kata mereka, tetapi tidak tepat kebajikan itu pada sasarannya, tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana? Lalu kata beliau, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kami suatu hadis bahwasanya satu kaum, anna qauman, satu kaum, yaqra'una al-Qur'an la yujarizu hanajirahum. Tarafih. Mereka dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang pembaca Al-Quran dan penghafal Al-Quran, tetapi tidak pernah melewati kerongkongan mereka ini. La fahma indahum, mereka tidak paham apa yang mereka baca, tidak mengerti mereka. Bagaimana? Wa aimullah, dan demi Allah kata beliau, ma adri la alla aktsarahum min. Demi Allah kata beliau, saya tidak tahu, semoga saja kebanyakan mereka itu adalah kalian, kata beliau. Kebanyakan mereka itu adalah kalian. Dari kalangan kalian. Fajrahmakumullah tumma tawalla anhu. Kemudian Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sabarahmakumullah, setelah saya itu beliau berpaling, meninggalkan halqa tersebut dan para muridnya dan Abu Musa al-Ghazali. Faqala Amru Ibn Salam. Berkata perawi daripada riwayat ini, Amr Ibn Salam, mengatakan kepada kita, kata beliau, ra'ayna amata ula'ikal hilang. Kata Amr bin Salamah, kami melihat kebanyakan mereka-mereka yang hadir di halqa-halqa tadi, yang dijumpa bersama tadi, yuta'inuna yawman nahrawan malal khawali. Mereka memerangi kami pada perang Nahrawan dan mereka bersama khawali. Artinya kebanyakan mereka tadi adalah masuk kepada kelompok khawali. Kebanyakan mereka tadi itu ikut kepada kaum khawarij dari Kharibi. Atau ini para jemaah makhluk dari bentuk bid'ah yang kecil bentuknya. Kalau menurut mata kita, kamu gitu. Bid'ahnya apa lah bentuk surah makhluk biji-bijian. Tapi ingat surah makhluk. Dan bid'ah kecil bentuknya, lama-kelamaan dibiarkan-biarkan, tambah besar dia. Kalau baca kitab Syarh Sunan Imam Al-Bahawi dalam perkara ini. Ya. Ini kita lihat para jemaah rahmatullah, penjelasan beliau di sini mengatakan kepada kita, so para jemaah rahmatullah, ibrah, pelajaran bagi kita, firasat daripada sahabat yang mulia tersebut, Dan kemudian beliau juga menjelaskan pada kita di sini tentang Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan fatwanya juga ketika di tahun ya kalau dihitung sekarang rahimahullah 40 tahun yang lalu itu Syekh Al-Albani ketika masih hidup sudah berfatwa tentang firqatut tabligh bahwa mereka adalah sufiyatun asriyah, mereka adalah merupakan sufi modern. Itu sudah ada fatwa beliau. Dan itu juga merupakan khilafat dan muncul betul. Imam Rasulullah para jemaah makmullah mengatakan semoga saja kebanyakan mereka-mereka yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah kalian. Oh subhanallah terjadi. Subhanallah. Yang kita petik daripada kisah dan kejadian subhanallah yang terjadi pada sahabat ini adalah yang penting bagi kita di sini adalah adab-adab bagi kita ketika melihat suatu fitnah, kejadian atau fitnah. Bukan kita langsung terjun ke dalamnya, bukan langsung kita menyelesaikan sendiri, tetapi kita menunggu dan kita lihat bagaimana fatwa para ulama yang lebih tua dan lebih berilmu dan sangat berilmu daripada kita. Melihat Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari sebab Allah pada masa itu kalau dia selesaikan sendiri bisa dia selesaikan. Tapi tidak mau dia. Dia tunggu Abu Ibnu Mas'ud menyelesaikannya. Imam Humayd al-Hayyari bukan tidak bisa menyelesaikan dengan sahabatnya Ya'ir bin Ya'mar. Bukan tidak bisa menyelesaikan. Tapi apa? Dia tunggu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu lihat juga dalam kisah itu dikatakan oleh Syekh di sini kepada kita bahwasanya ya, Ya'ir bin Ya'mar pada masa itu bukan tidak bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan para sahabat yang lain bertemu. Dan bahkan bertemu dengan Sa'id Abu Sa'id al-Khudri. Tetapi beliau mencari yang lebih ahlam, yang lebih berilmu. Dan sekarang kan enggak. Sebab kita di hari ini, bukan kita cari yang lebih berilmu, enggak. Kita cari yang paling tidak berilmu. Akhirnya, fitnah yang kecil melebar, subhanallah, membesar. Dan mungkin kita na'udzubillah sebagai pembuka pintunya, itu khawatir kita. Kalau kita sebagai pembuka pintu fitnah subhanallah, na'udzubillah, berapa banyak orang sesat di belakang kita, kita jadi setelah itu. Jadi ingat subhanallah, para ulama, ingat. Para ulama di zaman para sahabat, tabi'in, atau tabi'in subhanallah. Ya, ketika mereka masuk ke dalam fitnah, wallah subhanallah, penyesalan dan tangisan sejadinya setelah itu. Sampai akhir hayat mereka. Menyesal. Ulama ada subhanallah muslim yasar atau umum ini Aisyah radhiyallahu anha ketika perang Jamal menangis dia subhanallah kalau ingat itu. Sekarang kita enggak sebab subhanallah umur masih ingusan dan sebagainya. Allah subhanallah masuk ke dalam fitnah masih muda-muda. Itu adalah ciri-ciri haddadin dan khawarij itu. Sebab muda-muda dan umur pemahaman Quran akhirnya menyebutkan diri ke dalam fitnah, mengajak umat ke dalam fitnah, dan menjerumuskan umat ke dalam fitnah tersebut. Walhasil subhanallah, khawatir kita orang sesat dikarenakan kita. Itu dah khawatir sebab sesat orang dikarenakan kita. Itu bahaya sebab. Menerima nanti al-jaza' min jinsil amal. Menerima nanti subhanallah man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wizru man 'amila biha. Sebab khawatir kita demikian. Ya, ini subhanallah pada penjelasan bagi barisan tambah sedikit tentang perkara itu. Itu kembali kepada kitab. Ya, kita kemarin kopinya masih kita bawa apa? Sama seluruh. Nah, apa kemarin tentang qaidul ulama kemarin. Ya. Mulai kita sudah menjelaskan tentang ya man humul ulama, siapa yang dikatakan ulama. Itu sudah kita jelaskan sampai kepada halaman 20. Yang kemarin bukan apa? Bukan ada dia itu. Ini. Oh, ini. Belum enggak bawa itu. Ada berapa kopinya kan? Suruh tinggal. Ya, ini sudah kita sekejelasan bagi yang kemarin. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Itu yang berjemaah. juga berhubungan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Al-Akh Huda pada sore kemarin, yaitu adalah Al-Mabahtu Thani Kaifa Yu'raful Ulama. Pembahasan yang kedua ini adalah bagaimana ulama itu diketahui sebagai ulama. Sebab ya, dalam daurah ini saya memegang panduan kitab itu Qawaidu ya Fita'amul Ma'al Ulama, kaedah-kaedah ya dalam bertamul, dalam bermuamalah dengan para ulama, bagaimana kaedah-kaedah ketentuannya, ketetapannya. Dan pembahasan keduanya adalah bagaimana ulama itu diketahui sebagai ulama. Kata beliau di sini, innal ulama yu'rafuna bi'ilmihim, fal'ilmu huwal mizatul lati tumayyizuhum 'ala ghairihim, ya fahum ijahilan nas, ya nafaku bil ilmi al mawruf an imamil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah mulakan oleh Allah azza wajalla, kata beliau, innal ulama, sesungguhnya para ulama itu dikenal mereka, diketahui mereka dengan keilmuannya. Yang pertama ini ciri-ciri atau cara mengetahui bagaimana si fulan boleh katakan alim atau bukan alim. Ya, diketahui dengan ilmunya, keilmuan mereka. Subhanallah. Fal ilmu, dan ilmu itu adalah merupakan mizah. Ya, merupakan ciri-ciri pembeda yang membedakan mereka dengan orang selain mereka. Ciri-ciri pembeda yang membedakan mereka dengan orang-orang selain mereka. Dan mereka-mereka tersebut, walaupun seandainya manusia-manusia bodoh pada masa itu, bodoh manusia, dan mereka para ulama tersebut berbicara dengan ilmu yang diwariskan daripada Imamul Mursalin, yang diwariskan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, cara mengetahui seorang itu alim atau bukan alim adalah yu'arafuna bi rusukhi aqdamihim fi mawatini subah. Mereka itu diketahui, subhanallah, diketahui seorang ulama atau ulama tersebut, diketahui mereka adalah rusuh, kokoh, sabat. Kokohnya kaki-kaki mereka, ya, di tempat-tempat, ya, ketika terjadi subhat, terjadi perkara yang samar-samar. Perkara yang subah di kalangan kita tidak paham juga, mereka tahu, mereka kokoh mereka pada saat itu. Haitsu tazigul afhamu fala yaslamu illa man ataa man ataahu Allahu al-'ilma aw man manittaba'a ahlul 'ilm. Sekira-kira tazigul afham, sekira-kira pemahaman-pemahaman yang lain menyimpang, pemahaman-pemahaman manusia-manusia yang lain menyimpang, ya, tergelincir. Bagaimana? Dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka ilmu, dan kecuali orang-orang yang mengikuti ahli ilmu. Ya, tidak ada yang selamat dari subhat tersebut kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya ilmu. Yang kedua, orang yang mengikuti para ulama itu selamat. Ini sebab rahmatullah, ya, fal ulama subhanahumakmullah, mereka adalah merupakan atwadun thabitah, mereka adalah merupakan bagaikan jabal, gunung-gunung subhanahumakmullah, dan bukit-bukit yang kokoh, ya, li'annahum ahlul yaqin ar-rasikh alladhina iktasabu min 'ilm, karena mereka-mereka tersebut adalah ahlul yaqin. Ahlul yakin ar-rasikh. Mereka adalah orang-orang yang yakin, yang memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat, yang mereka dapatkan keyakinan itu mereka usahakan, mereka hasilkan dengan ilmu. Ya. Jemaah mulia kepada Allah azza wajalla, yaqul Imam Nuqaim rahimahullahu taala Jauziyah, berkata Imam Nuqaim Syekhul Islam Az-Zahabi, murid para Imam Taimiyah rahimahullahu taala, mengatakan inna rasikha fil ilmi la waradat alaihi min as-subah bi'adadi amwajil bahr ma azalat yaqinahu wa la qadahat fi shakka li'annahu qad rasakha fil ilmi fala tastafizzahu as-subahatu bal idza waradat alaihi raddaha harsul 'ilm wa wajaisuhu ya maghlulatan maghluba. Subhanallah. Kata beliau, inna rasikh fil 'ilm, sesungguhnya seorang alim yang betul-betul kokoh, segar dan kuat dalam keilmuannya, kalau seandainya datang kepada dia subahan-subahan ajaran-ajaran yang samar-samar, biada di amwajil bahar, harta subahat yang sama-sama tersebut datang kepada mereka itu dengan sejumlah buih di lautan, dan subahat tersebut tidak akan menghilangkan dan tidak akan merusak keyakinan mereka. Jemaah, ya, dan tidak juga merusak kepada syak mereka, mendusak bentuk syak bagi mereka tersebut, tidak menanamkan pada diri mereka tersebut rasa syak, rasa ragu. Karena apa? Li'annahu qad rasakha fil 'ilm, karena dia betul-betul telah kokoh dalam keilmuan tersebut. Kokoh dia dalam keilmuan tersebut subhanallah, dan subahat tadi, ajaran yang samar-samar tadi, la tastafizzuhu, tidak menggoyangkan dia, tidak menggoncang dia, dan tidak menghancurkan dia, dan tidak menjerumuskan dia, dan tidak menyesatkan dia. Bagaimanapun bentuk datang, bal bahkan idza waradat alaihi waraddaha harsul 'ilm, bahkan kata beliau seandainya kalau datang kepadanya, datang kepada dia subahat-subahat tadi, ajaran yang sama-sama tadi, dan fitnah-fitnah dari subhanallah datang kepada dia, ditolak oleh dia dengan penjagaan daripada ilmu tadi, ya, dan akhirnya subhanallah wajaisuhu maghlulatan maghluba, akhirnya ya belatan daripada subah tadi dan orang-orang fitnah dari subhanallah dan subah dan fitnah tadi hancur dan dikalahkan oleh dia. Itulah maksudnya. Begitulah ulama. Ya. Ketika terjadi fitnah, ya, mudah bagi mereka untuk mengetahuinya. Kalau saya jelaskan kepada kalian pada pertemuan lalu, ya, Imam Hasan Al-Basri subhanallah ma'ruf riwayat daripada beliau mengatakan, ya, fitnah subhanallah, fitnah para ulama tersebut, para ulama mengetahui itu fitnah atau bukan fitnah sebelum datang fitnah itu, sudah tercium oleh mereka baunya. Berbeda dari kita dengan orang awam, sebab berbeda dengan kita sebagai orang awam, fitnah kita tahu itu adalah fitnah setelah fitnah itu adbarat, setelah fitnah itu berlalu, pergi dan menghilang dan selesai, baru bisa kita mengatakan oh itu adalah fitnah, oh itu adalah fitnah, oh itu adalah fitnah, padahal sudah selesai, habis. Di ulama dicium oleh dia sebelum datang. Seperti ini subhanallah, kokoh dia, tegar, tidak goyang dia, ya. Dan kemudian innal ulama yu'rafuna aiban bi jihadihim wa da'watihim ila Allah azza wa jall wa badalihim awqat wal juhud fi sabilillah, dan para ulama juga diketahui mereka dengan jihad mereka. Tiga ini, tiga diketahui dengan perjuangan mereka dan dakwah mereka kepada Allah azza wa jall, bukan dakwah kepada pribadi mereka dan diri mereka, tidak, tapi dakwah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa sallallahu jalla wa ala mengatakan kepada kita, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalan saya. Sering Yusuf subhanahu wa ta'ala, ya, inilah jalan saya, Apa jalan Rasulullah SAW? Ad'u ila Allah. Saya mengajak dan menyuruh orang ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ad'u ila Allah. Saya mengajak orang kepada Allah. Bukan mengajak dia, bukan mengajak orang kepada jiwa beliau tak, pribadi beliau tak. Ila Allah. Kepada Allah jalla wa ala. Bukan orang diajak kepada pribadinya, kepada pribadinya subhanallah. Kepada kelompoknya dan golongannya, partainya, organisasinya. Tidak. Tapi ad'u ila Allah. Mengajak kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Apa jemaah? Ya? Siapa ana wa man ittaba'ani? Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ala basira. Kata Allah azza wa jalla, ala basiratin. Saya mengajak orang kepada Allah. Ala basiratin. Ay ala ilmin. Saya mengajak orang kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan ilmu di atas ilmu. Saya dan orang-orang mengikuti saya. Bukan diajak orang untuk memutuskan kita kepada pribadi kita, rahmatullah. Bukan dipaksakan orang kepada kehendak kita, diajak kepada mazhab kita, kepada pemikiran kita. Tak. Dan Imam Ahmad sudah menjelaskan kepada kita, kata beliau, la yambaghi lil faqih ayyahmilan nasa ala mazhabihi. Tidak pantas bagi seorang faqih. Tidak pantas bagi seorang faqih, seorang alim menggiring manusia kepada mazhabnya. Yahmilan nas ala mazhabi. Menggiring manusia kepada mazhabnya. Tidak boleh para jemaah. Kalau ada orang yang mengatakan diri alim atau faqih dia digiring orang kepada mazhab, itulah yang bagi dia faqih. Sekarang kita lihat surah makmullah. Pemuda-pemuda ingusan, para tawuk dan para jemaah makmullah, para dajjal dari dia orang kepada kelompoknya, golongannya, pemikirannya. Diajak orang kepada saksia pribadinya. Diajak orang untuk mengkultuskan dia. Membenarkan dia dalam segala hal. Coba. Dakwah ila Allah subhanahu bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok dan golongan. Dan juga kita salamin para jemaah makmullah. Tidak pernah kita mengajak orang kepada yayasan. Ya. Tidak pernah salafin dan du'a salafin dan para salafin mengajak orang ikut yayasan saya, ikut yayasan saya. Tidak ada, tidak pernah kita berdakwah demikian. Yang ditulis oleh Dajjal Bengkulu para jemaah Allah dan para muridnya, ya, muasasah atau jamiat dakwah bila barakah, ya, organisasi-organisasi atau muasasah kata mereka dakwah tanpa berkah. Betul para jemaah Allah, kita berdakwah bukan kepada yayasan kita. Dan selebihnya lain pun dakwah bukan kepada yayasan. Tidak ada kita berdakwah yayasan. Tidak pernah kita mengajak orang. Hei, kepada yayasan saya tidak ada. Berjemaah. Ya. Tidak ada surah makmullah. Tapi orang menganggap. Ya. Itu dakwah kepada yayasan. Dakwah kepada jamiatnya. Surah makmullah mana? Dia harus membedakan surah makmullah. Jamiat dengan yayasan itu beda. Ya. Yang ingin para jemaah makmullah bisa tuju pada organisasi. Kalau yayasan para jemaah makmullah bisa tuju kepada ya, legalitas ketika dia membuat pendidikan dan sekolah di Indonesia ini, negeri kita ini. Karena itu aturan para pemerintah kita, aturan dia. Supaya jangan nanti kita dibilang ilegal. Apa sebab? Itu tujuannya ada nggak ya? Bukan kita jadikan tauhid yayasan tersebut, kita ibadati. Sujud kepada dia, rukuk kepada dia, atau loyalitas kepada dia, atau kita ajak orang kalau tidak masuk yayasan bulan salah, kafir sebagainya, atau ahlu bidah, atau mubtadi', tidak. Tetapi para jemaah rahmatullah mereka tersebut dan para tauhid semua para jemaah rahmatullah orang diajak kepada pemikirannya kalau tidak ikut hizbi. Sekarang semua rahmatullah akhwat, ya belajar di mana? Di rumah. Dalilnya bagaimana? Itu zaman Rasulullah SAW. Tidak ada para sahabiah itu dipondokkan atau tinggal di pondok. Itu dia surah makmum. Sebab nanti kalau dipondokkan, tinggal di pondok dan sebagainya, mahramnya tidak ada. Macam-macam surah makmum Allah. Dan kemudian sama dengan Merawati. Yang perkara-perkara ini ditulis oleh pengikut-pengikut Dajjal Bengkulu surah makmum Allah dan direkomendasi oleh dia. Tahawul wa laqad ila surah makmum Allah. Jadi akhwat mana belajar? Di rumah aja. Siapa ngajar? Bapaknya gitu. Bapaknya saja seberapa lama bicara, berarti baca Qurannya tidak pandai. Baca Qurannya tidak pandai. Hah? Terus anak gadis kita di rumah aja gitu. Tambah belajar, tambah di majlis ilmu. Ini terjadi subhanallah tuh di Bagan Batu. Ya. Ketika akhwat-akhwat itu mau hadir di majlis ustaznya dilarang. Enggak boleh akhwat keluar rumah belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya majlis khusus untuk akhwat dan ibu-ibu di hari Kamis, baca Sahih Bukhari itu setiap pekan. Khusus beliau disuruh berkumpul satu rumah. Sahabiah, beliau datang. Diajar oleh beliau. Sekarang dilarang. Atau apa? Mirip dengan Barawati. Ini fatwa para ulama rahimahullah, tidak lain tidak bukan adalah bisikan jin atau syaitan kepada rajul ini. Enggak ada ulama mendahulunya, enggak ada. Di zaman Sumopil sama rahimahullah, enggak ada larangan. Tuh. Ustaz Fauzan dengan istrinya belajar sama Sumopil itu. Enggak ada larangan. Datang rajul ini dengan pemikiran-pemikiran yang sal ganjil para ulama rahimahullah dan ingin dikenal di dunia dengan pemikiran-pemikiran demikian para ulama rahimahullah sehingga dikeluarkan ya bahwasanya belajar akhwat itu di majelis atau di pondok-pondok ini sama dengan Barawati. Ingin tampil beda. Kalau begini subhanallah enggak usah tanggung pergi ke Mekah kalau tuh pergi umroh kemarin kencing dengan zam-zam itu. Aduh, kenal dunia seluruh. Tahu orang, oh Abu Gubar kencing dengan zam-zam masuk lebih sih subhanallah. Sebab ini subhanallah enggak benar. Belum lagi pemikiran lain melihat belum masalah SPP, masalah yayasan, masalah sekolah klasikal, ya, masalah infak anak-anak belajar, seluruhnya dikaji yang tidak pernah a'immatus shalaf mendahulunya. Tidak ada para imam shalaf mendahului fatwa ini, tidak ada. Dan ini fatwa yang tidak ada didahului oleh para ulama, fatwa yang salah, tidak benar. Kita fatwa sebab harus ada ulama dulu kita dan kita tampil beda. Beda diri nak pangannya berkat Allah. Beda tampil lemah itu. Sebab ini kita saksikan berkat Allah di hari-hari ini. Fitnah di kalangan hadadin, ngajak orang menyeru umat kepada pribadinya dan mazhabnya, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Enggak. Jadi ulama berkat Allah dikenal, dilihat, diketahui daripada jihad dan perjuangan mereka dan dakwah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wabadlihi al-awqar dan kemudian ya kesungguhan mereka di dalam menggunakan dan memanfaatkan waktu wal-juhud fisabilillah dan perjuangan mereka di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang keempat ya wa yu'arafuna binusukihim wa khasyiatihim lillah dan para ulama tersebut diketahui juga dengan nusukihim dan ibadat mereka dan ketakutan mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Li'annahum a'rafun nasi billahi tabaraka wa ta'ala. Karena mereka adalah manusia-manusia yang paling mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Yaqulu jalla wa ala azza wa jil. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Innallaha azizun ghafur. Sungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ma'aziz dan ghafur. Yang keempat. Yang kelima. Wa yu'arafuna bisti'la'ihim ala dunya wa hududihah. Dan ibadat surah makna Allah. Mereka dikenal dengan ibadat-ibadat mereka dan khusyuk mereka dan takutnya mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ibadat di sini tentu adalah ibadat yang sesuai dengan sunnah yang penting rahmatullah. Ibadat yang sesuai dengan sunnah, bukan ibadat yang sesuai dengan perasaan dan akal mereka. Tidak. Ibadat yang sesuai dengan sunnah. Sesuai tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tertipu kita dengan orang khawarij. Lalu ibadat mereka banyak ibadat. Jangankan kita para sahabat saja yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam takhiruna salatakum inda salati. Kalian akan mencela salat-salat kalian di salat mereka. Wasiyamu wa siyami. Puasa kalian di puasa mereka. Wa qira'atukum inda salati. bacaan ini lebih sih bacaan mereka. Dan kita tertipu pada rahmatullah dengan model-model orang khawarij yang mereka menampakkan sholat mereka dalam zuhur, dari ibadah dan sebagainya. Jangan tertipu seperti itu. Para sahabat saja enggak sempat menandingi mereka. Apalagi kita. Tapi ingat, ibadat mereka habaan mabdura. Ibadat yang tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kena diselangi dengan ilmu dan kefakihan dalam agama ini para rahmatullah. Sebab. Jadi yang keempat adalah yang kelima ya. Kelima. Yu'arafuna bi fi'alaihim 'ala dunya wa hudurihha. Para ulama dikenal sebab rahmatullah ya dengan penguasaan mereka. Artinya mereka tidak tertipu dengan dunia dan dengan kesenang-kesenang dunia tersebut. Tidak tertipu dia. Ya. Innal ulama bil sifat wa ghairiha ya'rifu an-nas fa ayyuma rajulin ra'aital mu'tabarina fil ummati wa jumhuriha min ahli al-haqqi qad atabaruhu 'aliman wa ra'aw lahu riyadatahu wa ilmuhu fa huwa 'alimun ya riyadatahu wa ilmuhu fa huwa 'alimun. Sesungguhnya para ulama dengan sifat-sifat yang disebutkan di atas tadi ya. Sesungguhnya para ulama yang disebutkan dengan sifat-sifat di atas tadi dan selainnya, ini mereka-mereka seperti ini diketahui oleh manusia. Jadi siapapun seorang lelaki yang kalian lihat dia dan di masyarakat dinilai dia dan dihargai para rahmatullah Allah dan kaum jumhur ya, kebanyakan daripada orang alul haq mengikut-mengikut kebenaran, mengetahui dia dan menilai mereka atau dia sebagai seorang alim. Dan dia dan mereka melihat bahwasanya dia bisa jadikan qudwah, bisa jadikan pemimpin, bisa jadikan uswah ke depan daripada kehidupan mereka dan ilmunya bisa dipetik kepada mereka tersebut, maka orang seperti ini dikatakan seorang alim. Kata seorang alim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pada rahmatullah, kata beliau, qala al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa man lahu fil ummati lisanun sidqin amin bihaitsu yuthni alaihi wa ahmadu bihaitsu yuthna alaihi wa yuhmadu fi jamaahirin una ajnas ummah fa haula immatul huda wa masabihud duja wa hadha haqqun fal muslimuna syuhada'ullah fi ardhi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa man lahu min ummati lisanu sidqin am." Ya. Barang siapa yang bagi dirinya di kalangan umat ini dia memiliki lisanu sidq, lidah yang jujur. Jemaah, lidah yang jujur berbicara secara umum, sekira-kira ya, kebanyakan umat dan kaum muslimin memujinya, ya, menyanjungnya, memuji sini, memuji mereka atau memberikan sanjungan kepada mereka, kepada dia, di kebanyakan ajnas ummah, di kebanyakan umat ini rahmatullah, maka mereka-mereka tersebut dikatakan a'immatul huda, maka mereka-mereka tersebut dikatakan adalah imam-imam yang berada dalam petunjuk Allah azza wajalla dan merupakan ya masabihud duja, lentera-lentera di dalam kegelapan para rahmatullah. Mereka adalah merupakan penuntun bagi umat tersebut dan pembela-pembela umat tersebut. Dan kemudian ini adalah benar, sebab kaum muslimun merupakan para saksi Allah tabaraka wa taala di permukaan bumi ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala marru bi janazatin fa afnau 'alayha khaira fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu jenazah. Ya. Dilewati oleh mereka satu jenazah. Apa jemaah lewat satu jenazah? Ya. Kemudian jenazah tersebut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya dengan kebajikan, pujian kebajikan. Apa kata Rasulullah SAW pada mereka, pada dia, pada jenazah tersebut? Wajabat, wajib, wajabat, wajib, kata dia. Tsumma marru bi ukhra fa afna 'alai syarra. Kemudian lewat lagi satu jenazah yang lain, keduanya, maka para sahabat tadi memuji kejelekan kepada jenazah tersebut. Faqala Rasulullah SAW wajabat. Rasulullah SAW mengatakan wajabat. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhiyallahu rahmatullah. Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, "Ma wajabat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dimaksud dan kata-kata kamu wajabat?" Apa maksudnya? Qala Rasulullah SAW mengatakan, "Hadza afnaitum 'alaihi khaira." Jenazah yang lewat pertama tadi kalian memuji kebajikan atasnya, fa wajabat lahul jannah. Sudah wajib dan pasti baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hadza afnaitum 'alaihi sarra. Dan jenazah yang kedua tadi lewat kemudian kalian memujinya dengan kejelekan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa wajabat lahul nar. Wajib baginya neraka. Dia masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum syuhada'ullah fil ard. Kalian adalah merupakan saksi-saksi Allah yang berada di permukaan bumi ini. Wa fi riwayatin al-mu'minuna syuhada'ullah fil ard. Ramadan ini dikatakan kaum mukminun adalah merupakan para saksi Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi ini. Bagaimana? Rasulullah tabaraka wa ta'ala berada di permukaan bumi ini. Sebab rahimnya Allah. Wa mimma yu'rafu bil 'alim shahadatu masayikhihi law bil 'alim. Yang keempat nih, keenam ya. Keenam ya. Ya, keenam. 65, 6. Yang keenam adalah ciri-ciri di antara diketahuinya seseorang itu alim atau bukan alim adalah persaksian para gurunya kepada dia. Bil alim. Persaksian para gurunya kepada dia bahwa dia memiliki ilmu. Syahadah. Syahadah di sini ada persaksian atau rekomendasi. Para gurunya menyaksikan kepada dia bahwa dia punya ilmu. Ya? Jemari mula kenal Allah tabaraka wa ta'ala faqada da'bal ulama'ul muslimin min salafi hadil ummati wa man tabi'ahum bi ihsanin ala tawrithi ulumihim litalamidatihim. Sesungguhnya sungguh telah dilalui dan telah dijalani oleh para ulama kaum muslimin mulai daripada kaum salaf umat ini, daripada sahabat tabi'in atau tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa dia? Yaitu mereka mewariskan ilmu mereka kepada para muridnya. Ini sudah merupakan sunnatu a'immatus salaf. Al-ilmu bitalaqqi syabab. Ilmu belajar dengan para ulama. Ilmu belajar dengan para ulama, duduk di depan ulama. Bukan hanya sekedar buka kitab saja, maaf Allah, lembaran-lembaran, enggak. Tapi duduk di depan ulama tersebut. Lembaran kitab-kitab adab yang dikarang oleh Imam Jama'ah. Ya. Tazkiratu Samia. Atau An-Nubah. Atau kitab-kitab yang besar, para jemaah Allah, dikarang oleh Imam Jabbar misalnya. Atau Imam Khatib Baghdadi. Tentang bagaimana menuntut ilmu di depan para ulama tersebut. Duduk di depan para ulama. Sebab ilmu para jemaah rahmatullah, kalau kita duduk dengan ulama, bukannya sekedar ilmu aja yang kita dapatkan, banyak yang kita dapatkan di depan mereka itu. Adab kita dapatkan, cara duduk kita dapatkan, cara menyajikan kita dapatkan, cara menjawab pertanyaan kita dapatkan, cara muamalah kepada murid kita dapatkan, puluhan sebab. Begitu ilmu. Tetapi kalau orang rahmatullah tidak ada duduk depan para ulama, tidak ada belajar depan para ulama, kemudian muncul jadi seorang alim, ya, muncul jadi para seorang ustaz yang kondang karena Allah, ustaz yang sudah bergaya kayak selebritis, pengen dikenal seluruh orang oleh rahmatullah. Tidak dikenal di kalangan para ulama dia sebagai penuntut ilmu dan pencari ilmu, tidak dikenal. Orang buka sini sama, tidak boleh kita ambil ilmu daripada dia, tidak boleh. Bagaimana? Sebab banyak kita belajar para ulama itu, bukan sekadar ilmu aja, tidak. Adab, ya. Kita lihat bagaimana cara Syekh menyampaikannya, menyajikan masalah itu, bagaimana dia menyampaikannya. Nanti kalau ada pertanyaan, bagaimana cara dia menjawab, cara duduknya, ayahnya, penampilannya, akhlaknya, perilakunya, etikanya. Oleh banyak sebab. Buat malah jangan murid, buat malah jangan orang yang muda, yang tua nanti. Sebab di majlis rahmatullah bukan ada orang tua, seluruhnya ada yang muda kan, ada anak kecil dan sebagainya. Berulama sebab. Ya. Saat di tahun keempat di bulan Ramadan di Jamiah dulu, ketika pergi ke Riyadh, hadir majlis Syekh Budayan rahimallahu taala, salah seorang hayatul kibar ulama. Bulan Ramadan ba'da tarawih, nanti beliau mengadakan majlis setelah tarawih. Itu boleh, sebab yang dikatakan bid'ah oleh Syekh Rabi adalah majlis sebelum tarawih, di antara salat Isya dengan tarawih, itu bid'ah. Itu Syekh Rabi mengatakan bid'ah, dan ini direkam oleh Syekh Zulkarnain langsung pertanyaannya. Saksinya itu Ja'far Khalid, Ja'far bin Ja'far Saleh, dan Syekh Windah. Ya. Jadi selesai tarawih, perlu duduk pada jemaah, nyampaikan nasihat, tausiah. Muncul dari belakang itu, sebab dari belakang itu orang badui dengan tampang yang kumal membawa tongkat, jalan melangkahi bawa orang itu, jalan ke depan. Sampai depan Syekh, duduk dengan lututnya, dipegang lutut Syekh oleh dia. Syekh, ini soal. Suara tinggi sebab. Tinggi suaranya. Bukan kayak kita. Syekh, ini soal Syekh. Nah gitu dia. Tak bisik, dia langsung tinggi suaranya. Sebetulnya surah rahmatullah. Kalau kita di sini mungkin, ya apaan ini. Kita dia cacaruk dulu. Syekh enggak. Suruh dia tenang. Tenang, skun, skun. Sindak, apa bagian dia? Tanya apaan? Tanya gini, gini, gini. Sudah jawab, kelas, sudah, kelas. Duduk lagi dia. Masuk waktu lihat. Dan kita sebab rahmatullah, di antara majlis sudah ada demikian. Ada landang. Dan jalan landang. Kan begitu. Ini cara seperti sebab rahmatullah, di beberapa ulama kita dapat. Kita dapat dengan kitab itu. Kita ngajarin, kita dapat. Sebab banyak adab itu pentingnya. Jadi orang alim atau bukan alim, subhanallah, di persaksian para masyayikhnya kepada dia. Bagaimana persaksian para masyayikhnya kepada dia? Ya, dengan keilmuannya dan sebagainya, dan pujiannya. Ya, dan ini dilakukan oleh para ulama dahulu, mewariskan ilmu mereka kepada murid mereka, alladzina ya yatabawwa'una min ba'dihim manazilahum wa tusbihu lahum riyada. Yang dimana para murid mereka ini nanti yang akan menduduki tempat-tempat mereka, artinya menggantikan posisi-posisi mereka setelah mereka meninggal, dan jadilah para murid ini nanti sebagai penuntun, pembimbing umat di kalangan umat tersebut. Ya, wal imamatu fil ummah, dan jadilah mereka sebagai imam di kalangan umat ini. Wa la yatasaddaru haula'i talamidh hatta yarau iqrar masayikhihim lahu bil 'ilm. Dan jangan, kata beliau, para murid tersebut, mereka para murid itu jangan sekali-kali muncul. Jangan sekali-kali mereka muncul duluan, tahu muncul? Ya, tampil duluan sampai betul-betul para masayikh dan guru mereka menyaksikan tentang mereka punya ilmu. Kalau kita kan tidak sabar rahmatullah. Siapa itu? Sepulan, masya Allah. Malah belajar di damat. Berapa tahun? Setahun setengah, Ustaz. Udah gini ya, surah rahmat, masya Allah. Saya kibar, Ustaz. Jadi ulama kibar dia. orang tua dalam dakwahnya dilecehkan oleh dia. Bagaimana? Sudah ada adab sebab. Kalau duduk nanti dengan orang tua dalam dakwahnya, dia yang pertama dulu menjawab pertanyaan orang. Dia yang pertama muncul. Gak ada istibar. Tak ada hubungan dengan khusus yang lain. Jalan sendiri aja ya. Mau jadi mufti sendiri, mau jadi da'i sendiri, mau jadi petinggi sendiri, mau jadi pimpinan sendiri. Tidak ada hubungan istibar dengan para sekalian lain, tidak ada. Apalagi yang tua dalam dakwahnya seorang Allah, tidak ada. Dia sudah menganggap dia nyalim. Saya tidak butuh lagi barang lain. Padahal kalau kita lihat subhanallah, maaf bicara saya kepada kalian, referensinya cuma segini. Bisa dihitung kitabnya subhanallah di rumahnya. Paling banyak fotokopi. Paling lama banyak lah fotokopi. Itu paling banyak terjemahan. Tidak ada referensi sama sekali. Irtibat dengan para satidah yang lain tidak ada. Apalagi dengan para ulama tidak ada. Dengan para satidah aja tidak ada irtibatnya, tidak ada hubungannya. Apalagi dengan para ulama besar tidak ada. Muhammad Ja'far, siapa yang kenal ulama oleh dia? Tidak ada sebab. Dia kenal, tapi ulama tidak kenal dia. Mungkin dia ikut daurah wida dulu rumah saya di Jogja, di Jogja. Ya, dia kenal Sulaiman Bukhari itu Sulaiman tidak kenal dia. Dia kenal Sekholi, Sekholi tidak kenal dia. Abu Kubar, kenal saya Hayat. Tidak tahu deh. Rumah saya dari Sab. Daripada negeri Saudi, Madinah, Mekah sebagainya. Tak kenal deh. Apalagi itu togut dari Pelamongan. Takfiri tulen Abu Mas'ud subhanallah. Takfiri. Abu Mas'ud maksud adalah khariji. Siapa yang kenal nanti? Yang kenal nanti jin subhanallah. Itu jin kenal nanti. Ulama kenal nanti ada. Jadi mufti besar kalian lihat. Setelah berangkat ke Damat, setelah cuci dosanya di Damat. Cuci dosa ke Damat kemarin dia 2 bulan. Pulang sudah. Jadi da'i kabir sudah besar. Sepatwa kemana-mana subhanallah. Ini adalah halal, ini adalah haram, ini adalah kedak, ini pendusta. Doa akmal pendusta. Subhanallah. Tak apa-apa dia bertemu dengan saya. Insyaallah subhanallah. Saya main lihat jidatnya Abu Mas'ud itu sekali di kota Mekah ketika bertemu dengan Khalid bin Budi, temannya yang sekarang ikut tahikam dan orang Abu Dida. Itu pertama kali saya lihat dia. Dan kemudian ketika ke Halfas yang halihatan, tanya jawab di salah seorang rumah salah seorang ikhwan maghribi kota Mekah. Ini rajul takfiri tulen sebarang makhluk zahiri manhajnya. Dibuat Abu Mas'ud al-zahiri. Itu maklum dikit kitabnya. Entah kapan dia membersihkan pemikiran takfir pada badannya sebarang makhluk Allah. Entah kapan dia duduk dengan majlis para ulama salaf yang bisa membersihkan pemikiran takfirinya. Kemudian pulang dari Damak, subhanallah, mungkin sudah dapat surat pengampunan dosa dari Syekh Yahya, pulang jadi dai besar dia. Subhanallah, siapa ini? Siapa itu Abu Mas'ud? Tak ingat ente ketika berjalan dengan Abu Nida, tahunan. Bukan satu tahun, tahunan. Tak ingat ente berjalan dengan Abu Rafiq Gufran daripada Gresik. Saudara Al-Furqan, tak ingat. Ingat subhanallah perjalanan ente sebelumnya. Tanya diri saya ini siapa? Nanti dia jadi orang-orang murid Syekh Fulan. Kapan dia murid Syekh Fulan? Berapa lama dia duduk Syekh Fulan itu? Bagaimana itu berarti dengan subhanallah? Ini subhanallah, orang kalau tobat daripada pemikiran rusak, hatta daripada tablighi dia, hatta daripada takfiri, hatta daripada ikhwani, dari istilah yang susah dan menyesatkan, kalau dia tobat, dia pernah jadi dai. Itu subhanallah, kalau dikembali kepada salaf, tidak berhak bagi dia berdakwah sebelum ditafsiah dan tarbiyah. Sebelum ditafsiah oleh para ulama, tidak berhak dia jadi da'i. Sebab apa? Kalau dia jadi da'i, rubus kotoran-kotoran yang ketika dia sebagai da'i yang sesat, itu masih terkontaminasi ketika dia berdakwah. Masih terbawa. Kita baca kitab. Ya. Tambih Husaniyah. Lita ibn ila da'wah salafiyah. Ini jelas subhanallah. Mereka langsung jadi dai langsung subhanallah. Ini kita tidak diajar salam dari kita. Dituntunkan kita kalau tobat, seorang lain mungkin begini caranya. Tak langsung jadi dai aja dan enggak. Sebab enggak usah entar langsung muncul dia, enggak muncul kecuali ada para ulama dan para masyayikhnya menyaksikan dia berhak muncul. Wa adzina lahum bitasaddur, dan kemudian para masyayikh itu mengizinkan kepada dia untuk bermajlis. Ya? Qala Imam Malik rahimahullah taala, lihat Imam Malik mengatakan kepada kita, la yambagi lirajulin yara nafsahu ahlan shay'in hatta yas'ala man kana a'lama minhu. Tidak pantas bagi seseorang rahimahullah, tidak pantas bagi seseorang melihat dirinya bahwa dirinya adalah orang yang mampu akan sesuatu sampai dia bertanya kepada orang yang lebih berilmu kepada dia. Sampai dia bertanya kepada orang yang lebih berilmu daripada dia. Tidak pantas lagi mengatakan, saya mampu, saya mampu. Tidak. Sampai dia menanya kepada orang yang betul-betul berilmu daripada dia. Wa ma abtaitu hatta sa'atu Rabi'ata wa Yahya bin Sa'id fa amarani bidzalik walau nahani walau nahayani lan tahitu. Sampai kata Imam Malik, saya kata Imam Malik, saya tidak memberikan fatwa. Tidak memberikan fatwa saya sampai saya bertanya kepada guru saya yaitu Rabi'atul Ra'i, Imam Abdurrahman Rabi'atul Ra'i, dan kepada Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Bagaimana? Fa amarani, mereka berdua memerintahkan kepada saya untuk memberikan fatwa. Kalau seandainya mereka berdua ini melarang saya, saya akan berhenti, kata Imam Malik rahimahullah, berhenti sama fatwa. Sekarang kalian lihat penulis-penulis internet umur 21 tahun, 20 tahun, 22 tahun, subhanallah, 19 tahun, zukur, subhanallah, jenggot bisa dihitung di dagunya, subhanallah. Ilmu masih muda, umur masih muda, mau nulis lalu tanggung, subhanallah, yang dibabat oleh dia sebab Syekh Rubi. Sebagaimana Abu Fairus Dajjal, subhanallah, syaitan itu manusia. Syekh Rubi dibabat oleh dia. Sahabi, lalu tanggung subhanallah. Ya, kalau kita ini sebagai usaha kalau subhanallah dibabat oleh dia wajar. Sahabi, lalu tanggung, semoga Allah hadahullah, semoga Allah menunjuk ke sahabi. Wallahi subhanallah. Berarti sahabi selama ini karena petunjuk itu. Ente dapat petunjuk ya, Abah Fairus. Ya, pada Abah Fairus sama lurus subhanallah, Abah bengkok ini tuh. Terima. Sorobi subhanallah. Cucu Sorobi lebih tua pada dia. Cucu Sorobi lebih tua pada dia. Cucu subhanallah. Hadir bapak oleh dia. Enggak tahu tanggung sama. Ta'an pada para ulama. Ta'an. Wallah subhanallah itu ciri-ciri alul bidah. Saya berkata imam. Ya. Ibnu Abi Hatim mengatakan pada kita, alamatul bidah, alamatul bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Tanda dan ciri-ciri daripada alul bidah tersebut adalah celaan mereka kepada Al-Azhar. Sahabi rahmatullah merupakan ra'is bin ru'usi hadis dakwah. Merupakan pimpinan dari pimpinan dakwah ini. Dibabat oleh cucungu para rahmatullah yang belajar di Damat. Hatta 50 tahun dia belajar di Damat. Memandas dan mandah beliau. Ini subhanallah kita lihat mang. Subhanallah. Entah dari mana jin yang masuk ke Damat subhanallah sehingga muncul anak-anak muda penghormatan pada ulama enggak ada. Ini adalah karena tidak belajar adab. Tidak belajar adab. Adab thalabul ilmi itu tak belajar. Apa jemaah? Ya? Selanjutnya. Lalu kita beri selanjutnya. Ya? Wa qala berkata beliau, laisa kullu man ahabba ayajlisa fil masjid li tahdid wal futya. Jelas? Hatta yusawira ma fihi ala salah wal fadl wal jihad min al masjid fa in ra'u ahli dhalik jalas wa ma jalastu hatta shahidani 70 shaykhan min ahli al ilmi anni mawdi'un li dhalik. Jadi rahmatullah kata Imam Malik, bukan setiap orang yang ingin duduk di masjid, bukan setiap orang yang ingin cinta duduk mempunyai majlis di masjid untuk menyampaikan hadis dan fatwa, dia duduk demikian saja. Bukan setiap orang yang ingin dan cinta dan senang duduk di masjid untuk memberikan fatwa, kemudian dia duduk. Sampai dia harus bermusyawarah, bermusyawarah dia dengan ahlus salah, dengan orang-orang yang baik, wal fadl. Alhamdulillah. Suara dengan orang-orang yang baik dan punya ilmu, subhanallah. orang tua tersebut, suara dia. Wa ahlal jinah fil masjid, dan orang-orang pengurus masjid tersebut. Artinya petinggi-petingginya, orang tua di masjid tersebut. Kalau seandainya mereka melihat imam pantas untuk duduk, duduk dia. Dan saya, kata Imam Malik, saya tidak duduk di majlis memberikan fatwa dan kajian sampai menyaksikan saya dan memberikan rekomendasi kepada saya 70 syekh bahwa saya pantas untuk melakukan demikian. Masuk. Sekarang surah makmullah ilaillallah, surah makmullah na'udzubillah. Di negeri kita ini, ya, dari hari ke hari yang terlihat muncul, kalau di masyarakat awam kita lihat si fulan jadi alim, si fulan jadi ustaz, rahimahumullah, yang ustaz sifatnya kontemporer, ma'ruf, masyhur di tahun ini, masuk depan, tahun depan hilang namanya, muncul lagi setelah itu, begitu terus berganti surah makmullah. Ya, bentuk doa-doa yang sesat dan menyesatkan bermunculan terus. Ini surah makmullah untuk perhatikan kejadian ini, kita begitulah keadaan. Ya, pada kenapa surah makmullah, orang yang tidak pantas untuk berbicara itu rusak, jadi sebab tambah rusak, bukan tambah baik, tambah rusak. Bagaimana? Memalukan dia. Ya. Kemudian yang ketujuh, wa mimma yadullu ala ilmil alim wa fadlihi, di antara yang menunjukkan kepada kita keutamaan, ya, menunjukkan kepada kita tentang ilmu seorang alim, ilmunya, nah, dikenal sebagai ilmunya, dikenal juga sebagai keutamanya adalah durusuhu, dilihat daripada durus, pelajarannya, apa pelajaran dia sampaikan, wa fatawi, fatwa-fatwanya bagaimana, wa mu'allafatihi, dan karya-karyanya bagaimana, dan karya-karyanya bagaimana. Bagaimana surah makmullah? Ini diantara, ya, perkara-perkara yang menunjukkan kepada kita dikenalnya seorang alim surah makmullah. Dan ingat, beliau akhiri pembahasan di sini, saya bilang kepada kalian bahwasanya ulama, titel mereka sebagai seorang alim bukan didapatkan dengan cara intikhabat, dengan cara pemilu voting suara Anda. Bukan demikian. Bukan dengan cara intikhabat, pemilu dan voting suara, suara rame yang mengatakan itu ulama. Tidak. Kembali pada dasar tadi, syahadatu masayikhihi, persaksian daripada guru-gurunya tentang keilmuannya dan kepantasan untuk bermajlis. Subhanallah. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan juga pembahasan, yaitu adalah al-mabahth rabi', makanatul ulama wa manzilatuhum. Makanatul ulama wa manzilatuhum. Masyaallah, serak sikit ya. Serak sebentar ya. Serak sikit dulu. Bisa diserak sebab, nanti kita mulai. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,